Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minad dalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita masih mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri kajian ini. Demikian pula sebelumnya tadi kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yang itu keutamaan dan pahalanya 27 derajat lebih banyak dibandingkan ketika kita melaksanakannya dengan sendirian di rumah ataupun di tempat yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa bermajlis seperti sekarang ini, menimba ilmu, mempelajari kitab-kitab para ulama yang dibahas di dalamnya Al-Qur'an, dengan pula hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang melakukan hal tadi, bermajlis menimba ilmu di dalam masjid, dia akan mendapatkan ketenangan hatinya, jiwanya, ketentraman. Dimana pula sekian keutamaan yang telah disebutkan dalam hadis yang sahih, yang ma'ruf yang sering kita mendengarnya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika kita mendapatkan dan masih bisa merasakan kenikmatan seperti sekarang ini, selayaknya bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semoga dengan kita semakin meningkatkan syukur kehadirat Allah azza wa jalla terkait dengan nikmat yang satu ini, dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah keutamaan, kenikmatan yang lebih banyak lagi. Sebagaimana yang telah kita dengar, ketika ada asatidah yang mampir ke tempat kita, tidak jarang beliau-beliau menyampaikan bahwa di luar sana, baik di Jawa maupun di luar Jawa, baik di Jawa terlebih lagi di luar Jawa, banyak dari tempat-tempat dari kalangan ikhwah yang mereka sangat-sangat merindukan adanya kajian, adanya majlis ta'lim, mereka bisa duduk bermajlis satu jam, setengah jam setiap harinya, yang dengannya mereka bisa meningkatkan imannya, bisa meningkatkan ketakwaannya, dengan pula bisa meraih keutamaan dalam belajar, bermajlis, mempelajari ilmu agama di dalam masjid. Tidak jarang di antara teman-teman kita yang tempatnya jauh dari majlis-majlis ta'lim seperti kita ini, mereka ketika ingin bermajlis itu harus mendatangkan seorang ustadz yang jaraknya setengah hari, satu hari. Dan ustadznya pun juga karena jadwalnya padat, kadang antara satu tempat dengan tempat yang berikutnya sampai bertabrakan. Antara waktu satu dengan waktu di tempat yang lainnya, sehingga ada salah satu tempat yang harus dikalahkan oleh sang ustaz. Sampai-sampai ada seorang ustaz yang karena memang jadwalnya padat, dalam artian banyak yang meminta dari kan ikhwah, ustaz, kajian di sini, kajian di sini, tempat yang lainnya lagi meminta, sampai beliau membuat grup jadwal kajian. Supaya tidak bertabrakan antara jadwal di satu tempat dengan tempat yang lainnya, dan dengan harapan masing-masing dari koordinator setempat atau panitia bisa memahami ketika diliburkan oleh sang ustadz dan semisalnya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, namun juga tidak bisa kita pungkiri dan juga terkadang kita dapati ada ketika dia berada di tengah-tengah nikmat tersebut, justru mungkin bahasa kita karena seringnya dalam kenikmatan tersebut sehingga seolah-olah itu hal yang biasa gitu ya. Ibaratnya orang biasa makan sate kambing, tiap hari sate kambing, setiap makan sate kambing, sehingga seolah-olah sate kambing sudah merupakan hal yang biasa. Sehingga bisa jadi dia merasakan sate kambing itu kayak tempe delian gitu. Tempe delian dia rasakan seperti sate kambing. Sebagaimana orang kalau di luar Jawa yang gampang ikannya, meriah ikannya, murah-murah, makan ikan tuh sudah kalau kita makan tahu tempe. Dan mereka sangat mengharap bisa makan tahu tempe di sana. Kita di sini mengharap bisa makan ikan dengan sepuasnya, tapi kan harganya mahal yang sering kita makan tahu tempe. Nah, tayyib. Walhasil hal-hal seperti tadi terkadang kita dapati. Naam. Dan juga terkadang menjakiti sebagian dari teman kita. Maka tentulah karena kita sebagai teman, kita sebagai kawan, kita sebagai akhun lahu fillah, kita doakan semoga ya dia semangat, dia bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan dia, waktu luang dia di lingkungan yang dekat, ya tinggal melangkahkan kaki di rumah menuju tempat majelis ta'lim tanpa harus memakan biaya yang besar, juga tanpa harus ya mendatangkan naam seorang ustadz dengan biaya yang besar dan dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mengkaji, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya. Nah, pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan sebuah pasal yang menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu menyebabkan pelakunya masuk dalam laknat Rasul alaihi salatu wassalam. Sekian perbuatan dosa telah kita dengarkan yang masuk dalam laknat Rasul alaihi salatu wassalam, terkena ancaman ya dari orang yang bertato, dengan pula orang yang membuat tato, yang membuat tato maupun yang minta untuk ditato, sampai pada permasalahan terakhir wala'ana man sabba sahabah. Rasulullah melaknat atau Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang mencela para sahabat. Maka masuk dalam pembahasan ini dari kalangan Syiah Rafidhah, yang mana di sisi mereka mencela para sahabat ini termasuk dari amal yang baik, amal yang mulia. Nah, padahal itu sangat bertentangan dengan ya bimbingan Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya mungkin karena berawal mereka meyakini bahwa nabi mereka bukan Nabi Muhammad, ya karena mereka mengatakan malaikat Jibril itu salah dalam ya memberikan risalah, harusnya diberikan kepada Ali, tapi ternyata malah diberikan kepada Muhammad. Mungkin sebab itu keyakinan dan keimanan mereka yang menyimpang menjadikan mereka pun ya bermudah-mudahan dalam mencela para sahabat. Adapun kita yang mengimani, mengakui bahwa nabi kita adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sisi kita mencela para sahabat nabi itu termasuk dari dosa besar. Nah, termasuk dari perkara yang sangat-sangat dilarang dalam syariat agama kita ini. Selanjutnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum, kata al-muallif al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah selanjutnya, man la'anahu Allah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad la'ana Allah fi kitabihi man afsada fil ardi wa qata'a rahimah wa adahu wa adha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melaknat siapa saja yang melakukan kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala melaknat dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Melaknat siapa-siapa yang melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi. Nah, berbuat merusak di muka bumi. Nah, baik kerusakan yang zahir yang bisa dilihat dengan mata kepala manusia maupun kerusakan yang sifatnya maknawi berupa kesyirikan, kemaksiatan dan yang semisalnya. Nah, yang melakukan kerusakan secara zahir yang langsung bisa terlihat dengan mata kepala jelas, masing-masing dari manusia bisa mengingkarinya, masing-masing dari manusia bisa melihatnya. Namun yang sifatnya kerusakan berupa maknawi, perbuatan maksiat, terkadang ya manusia tidak bisa melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, dengan pula kesyirikan, apalagi terkait dengan niat seseorang, asyirkul asghar, yakni berupa riya, ya tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa dideteksi oleh temannya, namun ternyata itu masuk dalam al-ifsad fil ardh, melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, wa qata'a rahimah, Allah Subhanahu wa taala juga melaknat siapa saja yang memutus hubungan rahimnya, yang memutus hubungan silaturahim. Wa adahu, dengan pula melaknat siapa saja yang mengganggu syariat Allah Azza wa Jal, mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maupun mengganggu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa la'ana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda. Allah taala juga melaknat siapa saja yang menyembunyikan syariat yang telah diturunkan berupa penjelasan, demikian pula al-hidayah, petunjuk. Naam. Ad-dalalah wal irsyad, bimbingan ataupun arahan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi setiap ilmu agama yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan itu harus disampaikan kepada umat sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam telah melakukan hal ini. Ya. Naam. Rasul alaihi salatu wassalam meminta kepada para sahabat untuk menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan segala syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, terkhusus kepada para sahabat yang ada di masa Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu. Nah, sehingga dengan turunnya sebuah surat ataukah sebuah ayat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ini sebagai pertanda bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini telah sempurna, semua telah disampaikan. Nah, dalam ayat terkait dengan laknat Allah Azza wa Jalla kepada siapa saja yang menyembunyikan syariat, menyembunyikan ilmu agama, tidak disampaikan kepada umat, dalam surat Al-Baqarah ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu syariat yang telah kami turunkan. Al-bayyinat, al-huda, petunjuk, penjelasan. Min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. Setelah Allah kan. Tayyib. Kalau dalam bahasa orang kampung itu kan munfitnah gitu ya. Nah, munfitnah. Tayyib. Ada orang baik-baik saja ternyata difitnah. Ini dituduh maksudnya. Tayyib. Kemudian kata al-mu'allif selanjutnya, wala'ana man ja'ala sabilal kafirin ahda min sabilil muslimin. Allah Ta'ala akan melaknat siapa saja yang menjadikan jalannya kebiasaan dari orang-orang kafir dijadikan lebih ya bagus, ahda, lebih memberikan kemaslahatan, lebih naam bagus min sabilil muslimin daripada jalannya orang-orang yang muslim. Tayyib. Yakni menganggap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, adat istiadat kebiasaan orang-orang kafir, hukum perundang-undangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu diyakini lebih baik, lebih bagus ya dibandingkan yang ada pada kaum muslimin. Yang meyakini seperti itu dia akan ya terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Alkitab, yakni kitab Taurat maupun kitab Injil, orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Tidakkah kamu melihat kepada mereka itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada al-jibt. Ada di antara ahli tafsir menyebutkan al-jibt yakni sihir. Ya, mereka lebih memilih ilmu sihir. Naam. Wa taghut. Kemudian juga mereka lebih beriman meyakini taghut. Taghut ini ya, pentolannya ada lima. Ya, pentolan taghut, tokoh-tokoh pembesar taghut itu ada lima. Nah, tayyib. Di antaranya seseorang yang mengaku mengetahui perkara ghaib. Ya, mengaku mengetahui kapan terjadi hari kiamat, mengaku mengetahui kapan seseorang akan meninggal dunia. Ya kamu anu segera dibayar hutangnya, ajalmu atau kematianmu tidak lama lagi. Nih lihat sudah mulai dingin dan misalnya cahaya wajahmu sudah mulai meredup. Nah segera. Tayyib. Mengaku mengetahui perkara yang gaib. Tayyib. Kemudian juga seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jal. Ya, ini menganggap hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik. Ya. Kemudian juga masuk dalam ini pembesar taghut yang rela untuk disembah. Nah, rela untuk disembah. Kemudian juga mengajak menyuruh orang lain untuk menyembah kepada dia. Tayyib. Seperti Fir'aun dan yang lainnya. Dari orang-orang yang menyuruh orang lain untuk menyembah kepada dia, kepada dirinya. Wa yaquluna lilladzina kafaru. Kemudian mereka mengatakan, ahlul kitab tadi, mereka mengatakan lilladzina kafaru kepada orang-orang kafir. Yang sama mereka. Haulai ahda minal ladzina amanu sabila. Sungguh mereka itu orang-orang kafir lebih bagus, lebih lurus jalannya dibandingkan orang-orang yang beriman. Ya, mereka menyatakan, mereka mengucapkan, mereka menyampaikan bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu jauh lebih baik, jauh ya berpetunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman. Nah, lainnya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kata al-malik selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu labsata al-mar'ah wal mar'atu talbasu libsata ar-rajul. Rasulullah melaknat seseorang, yakni seorang laki-laki yang mengenakan pakaian wanita. Seorang laki-laki mengenakan pakaian wanita. Wal mar'ata talbasul labsatar rajul atau libsatar rajul. Juga Rasul melaknat seorang wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Nah, ada seorang laki-laki memakai pakaian wanita. Ada seorang wanita mengenakan pakaian laki-laki. Tayyib. Ini pakaian yang khusus laki-laki, namun ternyata ada seorang wanita memakainya. Pakaian khusus wanita, ada seorang laki-laki yang sengaja memakainya. Tayyib. Adapun yang memang pakaian yang umum, ya, pakaian yang bukan khusus laki-laki, bukan khusus wanita, ya ini tidak masuk di sini. Yang di sini, ya, yang dimaksud, tayyib, yang masuk dalam bahasannya adalah pakaian khusus wanita, kemudian dipakai oleh laki-laki. Pakaian khusus laki-laki dipakai oleh wanita, maka akan terkena laknat. Nah, tadi malam secara tidak sengaja, ya sepulang dari ya perjalanan, alhamdulillah tempatnya jauh dari kita, ya tiba-tiba kita di tengah perjalanan terhentikan sejenak karena yaitu mau melakukan acara apa namanya panjat pinang ya 17-an, tapi jauh dari tempat kita ya, bukan dekat ini, jauh. Nah, mau melakukan panjat pinang, kemudian arak-arakan dulu. Ya, pakai kalau di bahasa kita tuh oncor gitu ya. Nah, nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa. Apa oncor? Oncor. Nggak tahu. Apa sih? Hah? Obor, tayyib. Membawa obor. Ya, wajahnya di pelang-pelang pakai angus itu ya. Kemudian nggak pakai baju. Kemudian badannya juga di celoreng-celoreng pakai angus, ya, pakai obor, tayem, arah-arahan dari titik tertentu, nanti finishnya apa namanya itu, ya, tempat arena panjat pinang tersebut. Nah, waktu itu di perempatan, kalau enggak ya pertigaan gitulah, tayem. Kita tentu sejenak, karena enggak bisa lewat, ada arah-arahan itu. Qadarullah, ternyata di situ ada yang disebutkan dalam pembahasan barusan. Akan terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam tadi. Nah, seorang laki-laki mengenakan pakaian wanita. Muda-muda. Ya. Muda-muda. Pakai ya itulah, pakaian wanita seperti itu. Nah, pakai pupur segala. Nah, kalau lihat wajahnya ya mirip, tapi lihat kakinya kayak pering petong gitu ya. La ilaha illallah. Tayyib. Pakaiannya juga apa? Rambutnya bikin panjang itu. Tayyib. Yang masih muda-muda juga gitu, pakai pakaian la ilaha illallah. Tayyib. Na'udzubillah min dzalik. Pakaian wanita. Nah, nggak tahu itu emang di sengaja di apa di bikin acara seperti itu untuk semakin meriah ataupun dengan tujuan lain, wallah alam, yang jelas masuk dalam bahasan ini. Iya. Nah, baik itu permainan ataupun yang lainnya, jelas hadisnya seperti ini. Seorang laki-laki yang mengenakan pakaian wanita akan terlaknat. Seorang wanita memakai pakaian laki-laki juga akan terlaknat. Wala'ana ar-rashi wal murtashi war ra'ish wa huwa al-wasithah fir riswah. Beliau juga melaknat ar-rashi, orang yang memberi suap. Wal murtashi, juga orang yang menerima suap. Warra'ish, dan juga beliau melaknat ar-ra'ish. Apa itu ra'ish? Bukan ra'ish ya, kan ada Pak Ra'is ini. Ini ra'ish pakai shin, ya S-Y. Nah, wa huwa al-wasithah fir riswah. Ar-ra'is adalah yang menjadi perantara dalam proses suap. Ya, misalkan saya ingin mendaftar ke sebuah perusahaan. Nah, kalau saya menghadap sendiri mungkin kan enggak diterima, ya. Karena saya orang enggak dikenal, ya, ijazah saya juga enggak sampai S1 ataupun S2. Akhirnya saya pun menjadikan atau minta tolong kepada seorang menjadi perantara. Ya, menjadi perantara. Kemudian karena di situ banyak yang mendaftar, banyak yang melamar pekerjaan, akhirnya kan harus ada diseleksi gitu ya. Calon karyawan diseleksi yang mendaftar tadi. Lah supaya saya diterima, saya pun mengirimkan suap kepada perantara saya tadi. Tolong kasihkan kepada Pak Manajer. Ya. Dengan harapan ya supaya diterima tadi. Nah, amplop gitu ya. Gitu ya. Lah di sini yang memberi suap, yang menerima suap maupun yang menjadi perantara tadi, semuanya akan terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, semuanya akan terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ataukah mungkin dengan contoh yang lain yang lebih pas, yang jelas gambarnya seperti tadi. Ada yang memberi suap, ada yang menerima suap, ada yang menjadi perantaranya. Tayyib. Wa la'ana 'ala asya'a akhar ghairu hadhihi. Dan beliau Rasul alaihi salatu wasallam melaknat perkara-perkara lain selain dari yang disebutkan tadi. Falau lam yakun fi fi'li dzalika illa ridha'u fa'ilihi bi ay yakuna mimman yal'anuhu Allahu wa rasuluhu wa malaikatuhu lakana fi dzalika ma yad'u ila tarkih. Kalau seandainya tidak ada perkara yang menjadi ancaman bagi seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, ya, tidak ada suatu perkara yang menjadikan atau ketika seseorang melakukan perbuatan tadi menjadikan orang jera, menjadikan orang takut, illa ridha'a fa'ilihi, kecuali pelakunya itu rela. Bi'ayyakuna mimman yal'anuhullah, dia rela menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, atau rela dilaknat oleh Rasul ataupun para malaikatnya. Niscaya hal itu sudah cukup bagi dia sebagai pendorong untuk dia mau meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, saya ulangi, kalau seandainya tidak ada perkara lain, ya, kecuali seorang yang melakukan itu harus rela dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulnya, oleh para malaikatnya, kecuali hal ini tadi, lakana fi dzalika, niscaya dilaknatnya dia dia masuk dalam laknat Allah Ta'ala dan Rasul setelahnya tadi, itu sudah cukup bagi dia untuk mau meninggalkan perkara-perkara tersebut. Ya. Karena terkena laknat dari Allah Azza wa Jal, ketika dikatakan laknat, dilaknat dari Allah Azza wa Jal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kan dijauhkan dari rahmatnya. Ketika dijauhkan dari rahmatnya, ya berarti dekat dengan azabnya. Nah, juga ditambah laknat dari Rasulullah, laknat dari para malaikat, harusnya itu cukup menjadikan orang itu jera, menjadikan orang itu takut untuk melakukan hal-hal tadi. Nah, sehingga kalau seandainya ada sebagian manusia melakukannya, berarti bisa jadi dia tidak tahu kalau itu akan menjadikan dia masuk dalam laknat Allah atau laknat Rasulnya ataupun para malaikatnya, ataupun bisa jadi tahu akan tapi lebih mendahulukan hawa nafsunya. Nah, fa nasallallahu salamatu wal afiyah, wallahu a'lam bisawab, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum. Subhanallah.